berkumpul bersama-sama. Sukaria bergembira, hilangkan sedih dan duka. Mari berjoget bersama-sama, hilangkan duka dan lara. Bergembira, hey, bersama-sama. How are you? Hello, me too. Mari bergoyang, mai. Sama-sama.